selanjutnya yaitu dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya, bagaimana cara agar hati kita tetap lapang dengan kesabaran, terhindar dari rasa benci saat menerima hinaan orang yang pernah menghina kita, terkhusus menghina dikaitkan dengan ibadah yang kita lakukan. Syukran. Orang menghina kita, bagaimana kita bisa sabar lapang hati di saat ada orang menghina kita, apalagi dalam urusan ibadah? Sebetulnya tinggal kita gunakan akal saja kok. Kalau Anda akal sehat, cerdas, ya mungkin gampang. Begini loh ya kisahnya. Di saat Anda dihinakan, Anda hina atau bukan sih? Diolok deh. Orang mengolokkan Anda, Anda goblok. Dasar si goblok. Anda marah atau tidak kira-kira? Tunggu dulu dong, Anda goblok atau enggak? Kalau Anda tidak goblok, tinggal bilang saja, oh saya tidak goblok, kok dibilang goblok, oh dia enggak tahu, kan selesai. Kalau Anda goblok, dibilang goblok, lah saya memang goblok, terus mau gimana lagi? Kan beres, kok pusing? Hah? Kenapa harus pusing? Kemudian urusan ibadah, mau diapain ibadah? Ibadahmu bukan dengan manusia. Kalau ada orang mencaci Anda karena ibadah Anda, kalau Anda gundah, ibadah Anda bukan karena Allah. Wah, jilbab gombal tuh, masih jilbabam, tapi marah digituin saja. Sholat apaan tuh, masih sholat, biarpun sholat tapi begini, Anda marah. Berarti sholat Anda karena manusia dong. Anda pakai jilbab yang cantik karena Allah, bukan karena disanjung manusia. Anda pakai kerudung di olok-olok. Dan memang orang Nabi sudah mengisyaratkan kok orang berbuat baik nanti akan dianggap aneh. Bada'ad-dinu ghariban, bada'ad-dinu ghariban, kama bada'ad. Dulu agama Islam itu datang dianggap aneh. Siapapun dijalankan syariat Islam itu aneh. Zaman ini juga begitu. Orang mau pakai dandan yang syar'i dibilang norak lo, ketinggalan zaman. Sayang lu, rambut lu bagus, gak kelihatan sama orang. Mahkotamu gak kelihatan. Cantikan lu gak pakai jilbab, gak pakai kerudung. Nah ini setan yang berbisik. Pokoknya ngomong gitu setan sudah. Nah ini pengennya disanjung dalam melakukan ibadah. Gak benar, Anda melakukan ibadah karena Allah, selesai. Kalau Anda diolok dalam urusan ibadah Anda, ya enggak penting apa urusanmu dengan ibadahku. Wong aku dengan Allah kok. Bahkan kadang yang mengolok ibadah karena dia enggak ngerti ibadah. Anda sujud, tapi kalau enggak senang dengan sujud bilang ngapain lo nungging-nungging, kan gitu loh. Lo mah enggak marah. Enggak sampai ada satu ketika ada kalimat dari orang non di luar Islam, ngapain? Apa ini ibadah nungging-nungging gitu lah. Anda perlu marah? Enggak perlu marah. Anda ibadah dengan Allah kok. Marah kalau agama diganggu, kalau bukan andanya tidak. Jadi selesai ya. Kalau urusan kejelekan, kalau kita diolok sama orang ya, kalau memang itu terjadi pada kita, tinggal koreksi diri. Mau diolok saja kok marah, seolah-olah Anda lebih bagus dari Nabi. Nabi itu yang sudah bagus, istimewa, dibilang apa sih sama orang? Anda baru dibilang apa tadi yang bertanya, saya tidak tahu. Nabi dibilang majnun, gila. Dibilang penyihir. Anda pernah dibilang gila? Enggak pernah, alhamdulillah. Anda lebih bagus dari Nabi. Makanya kenapa kok Anda gampang emosi itu, ada apa? Enggak bisa lapang hati di Allah begitu saja. Nabi dibilang majnun, Nabi dibilang penyihir, Nabi dibilang macam-macam. Cucu Nabi Imam Ali Zainal Abidin diolok sama seseorang, tersenyum lalu berkata, "Terima kasih. Yang engkau ketahui dari kejelekanku itu hanya kecil. Kalau kamu tahu lebih, sebetulnya kejelekanku lebih banyak dari yang engkau ketahui." Sayyidina Umar bin Khattab diolok, diingatkan, dicaci sama orang. Bukan marah. Kalau diolok senang, rahimallah, malah doakan rahimallah imra'an ahdali uyubi. Semoga Allah memberikan kasih sayang orang yang ngolok aku itu. Jadi ngolok kita ini sebetulnya benerin kita. Maka harus saya perluas sedikit agar orang itu gampang reda hatinya. Ini memang gara-gara di Allah ini bisa emosi. Imam Ghazali itu ngajari, ya gimana sih agar Anda benar? Kalau Anda pengen benar dan baik, yang pertama Anda koreksi diri. Bisa mengetahui kekurangan sendiri, kemudian berubah. Itu jalan pertama. Cuman tidak semua orang bisa loh, gak gampang kelihatan kok aibnya sendiri. Kan biasa kita, aib sendiri susah dicari. Gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Nyari kesalahan sendiri itu susah. Ada egonya, ada akunya. Aku itu menutupi. Biarpun sama-sama jelek, kalau sudah milikku, gak jadi jelek, itu kan. Ingus. Ingus itu kotor. Coba kalau Anda lagi di meja begini ada ingus. Ada orang buang ingus di sini. Ih, astagfirullahaladzim. Ingus. Allah. siapa dorong ingus di sini? Tapi waktu Anda pilek, biasa saja, malah dibacu, sama bahannya. Sama apa bedanya, hanya ini milikku, ini milikmu, gitu saja, ada egonya. Maka kadang dengan ego kita, ini susah, kita susah mencari kekurangan kita. Yang kedua kata Imam Ghazali, kalau begitu, ini paling susah orang nyari kesalahan diri itu. Minta kawan dekat untuk ngingetkan. Sama suami sudah komitmen sama istri. Hei istriku, kalau aku salah kamu ingatkan ya. Setiap kamu ingatkan saya kasih hadiah. Sama bang. Kalau aku salah juga ingatkan bang, komitmen. Dengan teman-teman begitu. Gak usah marah ingatkan. Kalau saya bangunin susah siram saja yang ya. Kalau komitmen gak marah. Jangan istrinya besok langsung bangunin suami biur gitu. Sepakat dulu dong. Jadi kesepakat. Nah ini kalau ternyata sama kawan yang saling mengingatkan susah. Yang ketiga, apa kata lawanmu? Ini loh tadi. Jadi kalau lawanmu orang yang benci sama kamu ngomong, itu benar. Dasar kamu begitu. Dia paling benci sama saya. Dia berarti selama ini nyari-nyari kesalahan saya. Sudah tidak usah saya cari. Betul omongan dia. Itu saja. Kamu baru benar kata Imam Ghazali. Ya Allah begitu saja kok pusing kayak ngelebih daripada Nabi. Tenang sajalah ya. Baru nanti tata. Kalau ada orang ngolok kita, menghina kita, dan koreksi. Memang mungkin betul saya seperti dia katakan. Terima kasih. Itu kan enak. Saya Sayyidina Umar. Wallahu a'lam bissawab.